Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku. Katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Kasih, apapun adanya dirimu, selalu sayang padamu. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku. See you.

indahnya kabut bermandi embun. Pagi dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji. Selama ini aku sayangi, kau berubah cintaku jadi benci. Yang ku ingin kenangan cinta kita berdua. Senja dari Jakarta selama lamanya takkan ku lupa. dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Dalam hati ini sayang, hanya wajahmu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela mendengarmu hidup menderita. Sayang, walau kebersamaan kita hanya sesaat, namun kau tetap bagian dari jiwaku. Kuirimi kepergianmu dengan ikhlas hati. Semoga kelak kita dapat bersatu lagi. Selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, Mungkin ini takkan bela mendengarmu hidup menderita. Selamat tinggal kasih, selamat jalan sayang. Bagaikan hatimu, bagaikan serahkan padamu. Walau tiada indah syair lagu yang kubah, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan itu. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, sayang. tentang bunga mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara, siapa banyaklah kumbang datang ingin mengisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, sangka-sangka bukan hanya daku mendapat kasihmu, membuat hati luka.

menghempas membelai wajah kayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati diri, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Tapi tak lagi kau berada di sisiku. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, ku serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus tak berhenti, walaupun sampai akhir hayatku. Oh, angin malam bawa tak kepadanya. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jauh kau serahkan, jiwa raga. Angin tetap berhembus tak berhenti, walaupun sampai akhir. Oh, angin malam kepadanya. Oh, angin malam jangan tinggal di bawah daku padanya. Setulus hati ingin ku tanya pada diri, masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Masihkah mungkin